Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan limpah nikmat kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga alhamdulillah berupa nikmat diberikannya kita kemudahan, diberikannya kita hidayah dan taufik untuk kita bisa melaksanakan dan mengadakan kajian ta'lim dalam rangka kita menambah khazanah ilmiah, menginginkan untuk Allah Ta'ala berikan tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang permasalahan mendengar menjawab adzan ketika mendengar adzan. Dan hari ini telah kita kaji beberapa permasalahan, di antaranya adalah hukum menjawabnya adalah yang rajih, hukumnya sunnah. Kemudian juga keutamaan ketika menjawab azan dengan meyakini pada kalbunya, pada hatinya, maka dijamin oleh Rasulullah SAW mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga telah kita kaji tentang tuntunan lafaz menjawab adzan sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu: "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan hadis ini umum dikecualikan pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab dengan haul falah, la haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Begitu juga tentang masalah apakah menjawab iqamah, maka pendapat yang kuat adalah pada iqamah tidak perlu menjawab. Pada iqamah tidak perlu menjawab. Kemudian perkara yang lainnya telah kita juga kaji, apakah seorang muadzin perlu menjawab adzannya sendiri, maka yang demikian adalah tidak. Yang menjawabnya adalah orang yang mendengarnya. Adapun muadzin, maka adalah dia mengumandangkan adzan, tidak perlu menjawabnya. Sekarang kita tambah permasalahan yang lainnya. Pada pertemuan yang lalu juga, ketika seseorang di tengah-tengah membaca Al-Quran, maka tidak dituntunkan untuk menggabungkan. Ketika dia membaca Al-Quran, kemudian di sela-sela itu dia menjawab adzan, maka bagi dia adalah satu dari dua pilihan. Apakah dia melanjutkan membaca Al-Qurannya, apakah dia sementara menghentikan bacaan Al-Qurannya untuk menjawab adzan. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, kita tambahkan permasalahan yang lainnya, yaitu hal yutaba al-muadzin wa huwa fi salatihi. Apakah perlu ditirukan atau dijawab adzan ketika seseorang di tengah sholat? Nah, misalnya seseorang di antara kita sholat, mungkin ketika masuk masjid, sholat kafiyatul masjid. Nah, ketika di tengah-tengah sholat kita terdengar adzan, terdengar adzan, apakah kita menjawabnya? Di tengah-tengah sholat kita, karena kita juga mendengar adzan, apakah kita mengamalkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza sami'tum nida faqulu mislama yaqulul muadzin"? Kalau kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah, jawablah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka dalam hal ini akan jazakumullah, ada pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' fatawa, beliau mengatakan idza sami'al muadzin yu'adzin wa huwa fi shalah fa innahu yutimmuha wa la yaqulu mislama yaqul 'inda jumhuril ulama. Apabila seorang muadzin sedang adzan sementara dia dalam keadaan salat, maka dia lanjutkan salatnya dan tidak perlu dia menjawab semisal apa yang dikatakan oleh muadzin. Ini menurut pendapat jumhur. Ini menurut pendapat jumhur, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun di dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih pendapat yakni disunnahkan juga bagi orang yang salat untuk menjawab azan di tengah-tengah salatnya. Karena bacaan yakni jawaban azan itu tidak merusak salat, karena itu adalah zikir juga. Zikir bukan kalam nas, bukan ucapan manusia. Yang tidak diperbolehkan ketika seseorang sholat adalah berbicara pembicaraan manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Ikhtiyarat Fiqhiyah halaman 39. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di atau As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, artinya ada pendapat ketika di tengah-tengah sholat seseorang untuk juga menjawab adzan ketika dia mendengarnya. Namun ikhwan jazakumullah, dalam hal ini yang rajih, pendapat yang kuat insyaallah adalah pendapatnya jumhur ulama. Pendapatnya jumhur ulama adalah bagi orang yang dia salat tidak disunnahkan untuk menjawab azan. Orang yang ketika dia tengah-tengah salat tidak disunnahkan untuk dia menjawab azan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis salati lasughlan." Inna fis salati lasughlan. Sesungguhnya pada salat itu sungguh ada kesibukan. Yaitu kesibukan seorang untuk menyibukkan diri dengan bacaan-bacaan salat, bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak selayaknya untuk diganggu dengan hal-hal yang lainnya. Nah, terlebih menjawab adzan adalah tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Nah, dan ini juga tarjih dikuatkan oleh Imam Shaukani di dalam kitab beliau Nailul Autar. Begitu juga yang dipilih oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam kitab beliau Ghoyatul Maram. Saya bacakan ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu mengatakan, qala ashabuna, berpendapat teman-teman kami, yakni dari kalangan mazhab Syafi'iyah, wa yustahabbu mutaba'atuhu li kulli syami'in min tahirin wa muhdisin wa junubin wa ha'ilin wa kabirin wa saghirin li'annahu dzikrun wa kullu ha'ula'i min ahli dzikr. Disunnahkan untuk menjawab dengan mengikuti ucapan muadzin seperti apa yang diucapkan oleh muadzin bagi setiap orang yang mendengar azan, baik dia itu orang yang dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan dia berhadas. Ini memberikan faedah, menjawab azan tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Nah, wa junubin wa haidin, bahkan orang yang sedang junub, orang yang mengalami haid, wanita haid, juga disunahkan menjawab adzan. Wa kabir wa saghir, orang yang dewasa ataupun anak-anak. Li'anna dzikrun, karena menjawab adzan termasuk zikir. Wa kullu ha'ula'i min ahli dzikr, dan mereka itu tadi semuanya adalah orang-orang yang boleh padanya berzikir, menjadi ahli zikir, tidak ada halangan. Kata beliau selanjutnya, wa yustasna min hadza al-musalli wa man huwa 'alal khala wal jima', diperkecualikan dari hal ini, ya, diperkecualikan untuk disunnahkan menjawab azan adalah musalli, orang yang sedang salat. Berarti beliau juga menguatkan pendapat orang yang sedang salat sekalipun dia mendengar azan tidak disunahkan untuk menjawab. Nah, kenapa? Karena dia ada kesibukan tersendiri, yaitu dengan salatnya. Nah, begitu juga orang yang dia sedang buang hajat. Sedang buang hajat. Karena itu adalah kondisi yang terlarang untuk seseorang mengucapkan zikir. Sebagaimana hadis yang kita telah ketahui, Rasulullah SAW ketika buang hajat ada orang salam, beliau tidak menjawab salam. Beliau tidak menjawab salam. Padahal hukum asal menjawab salam itu apa? Wajib. Hukum asal menjawab salam adalah wajib. Baru setelah selesai beliau menunaikan buang hajatnya, beliau menjawabnya. Nah, beliau menjawabnya. Kemudian juga wal jima, dan orang dalam keadaan jima. Nah, ini kondisi yang diperkecualikan untuk tidak menjawab azan. Fa idza faragha minal khala wal jima taba'ahu saraha bi sahibul hawi wa ghairuhu. Maka apabila telah selesai dia menunaikan hajatnya, begitu juga selesai dia selesai jimaknya, maka baru setelah itu dia menjawab adzan. Maka dia selesai, setelah selesai baru dia menjawab adzan. 6. Ketika adzan masih berkumandang. Hal ini ditegaskan sebagai sahibul hawi dan yang lainnya. Fa idza sami'ahu wa huwa fi qira'ah aw dzikrin aw darsi ilmin aw nahwi dzalika qata'ahu. Kata beliau, apabila dia sedang membaca Al-Qur'an atau sedang zikir, zikir yang sifatnya umum, nah, atau sedang dalam tengah-tengah pelajaran ilmu atau mengajar atau semisal itu, qata'ahu, dia putus dulu membaca Al-Qur'annya, dia putus dulu, berhenti dulu. Nah, berzikirnya berhenti dulu, darasnya, menyampaikan pelajarannya berhenti dulu untuk dia menjawab adzan terlebih dahulu. Summa ada ila makana ali insya. Kemudian kembali melanjutkan kalau dia mau melanjutkan baca Al-Qur'annya, melanjutkan zikirnya, melanjutkan pelajarannya. Wa in kana fi sholati fardin aw nafalin qala safi wal ashab la yutabi'uhu fis shalah. Kalau dia berada dalam salat fardu ataupun salat sunnah, Imam As-Syafi'i dan juga pengikut-pengikut beliau mengatakan la yutabi'uhu fis shalah. Tidak yakni menjawab adzan ketika di tengah salat. Fa idza faragha minha qala. Kalau selesai salatnya silakan dia jawab adzan. 6. Ini pendapat yang dikuatkan juga Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pendapat jumhur. Pendapat jumhur dan ini pendapat yang kuat. Kemudian masalah berikutnya akan jazakumullah. Kalau kita mendengar adzan, ya ini bukan hanya satu adzan. Bukan hanya satu adzan saja. Maka keadaannya kemungkinan pertama adzan pertama, adzan dari satu masjid kita sudah selesai, yakni menjawabnya. Kemudian terdengar lagi adzan berikutnya di masjid yang lain. Ya kan? Sekarang kan banyak adzan. Sana ada adzan, sana ada adzan, sana ada adzan. Nah. Maka kita amalkan sesuai dengan keumuman hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kamu mendengar azan, ucapkanlah, jawablah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, itu ketika azan itu selesai satu, kita selesai juga menjawabnya, ada azan yang lain lagi, kita menjawabnya lagi. Tidak terikat hanya satu azan. Kapan kita mendengar azan? Nah, kalau taruhlah ada 10 azan, tidak barengan ya, selesai satu, selesai satu, silakan mau jawab. Semakin banyak pahala. Nah, semakin banyak pahala. Karena ini membab zikir. Masuk ke umuman hadis. Idza sami'tum nida, kalau kalian mendengar azan. Adapun kalau azannya itu adalah hampir berbarengan. Ya, beriringan atau bersaut-sautan. Sini tengah-tengahnya adzan, sana juga adzan, ya. Maka ikhwan fillah, kita menjawab salah satunya. Menjawab salah satunya. yakni diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa beliau, kita menjawab yang pertama memang kita jawab, itu yang kita lanjutkan. Nah, itu yang kita lanjutkan. Terlebih ketika menjawab adzan, yang mendapatkan keutamaan masuk surga adalah min qalbihi, dari hatinya. Itu adalah butuh juga satu, ketika dia mendengar adzan kemudian menjawabnya adalah betul-betul dari hatinya, dia yakini apa yang didengar dan apa yang dia ucapkan adalah betul-betul diyakini dalam hatinya. Nah, maka itu adalah membutuhkan juga konsentrasi, bukan hanya sekedar lewat saja, karena itu ada keyakinan. Itu yang mendapatkan keutamaan masuk surga. Ketika itu kita harus mengikuti bersautan, maka itu tidak memungkinkan. Sininya khayal sholah, sananya baru asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bingung kita. Nah, maka kita lanjutkan menjawab azan yang pertama. Yang pertama kita jawab. Namun kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau yang pertama itu kita menjawabnya, ternyata tiba-tiba ada adzan berikutnya, yang adzan ini adalah lebih kuat kita dengar. Ya, suaranya lebih kuat, lebih jelas, sehingga adzan yang pertama tadi kita jawab ini kalah. Kita enggak bisa konsentrasi kita. Udah hilang, kalah. Suaranya tenggelam dengan ada yang lebih keras. Maka beliau menuntunkan untuk jawab yang yakni suara yang keras dan yang jelas itu. Nah, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perkara yang lainnya adalah kita mendengar adzan ikhwanul jazakumullah dari radio atau dari TV. Nah, ada kan TV biasanya live ya kan, siaran langsung. Seperti kalau kita di Saudi, nah live ada secara langsung, memang ya ini langsung dari Masjidil Haram. Maka dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, saya bacakan soal pertanyaannya adalah seorang yang dia mendengar dari radio, apakah perlu menjawab adzan dan berdoa selesai mendengar adzan tersebut. Kata beliau, amma idza kana yumqalu adzan mubasyarah fa na'am tab'al muadzin wa da'u bid'a al-ma'ruf li umumi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum muadzin faqulu mislama yaqul muadzin. Kata Syekh, jika adzan tersebut ya dikumandangkan atau disiarkan langsung, ya ini live ya, bentuknya live itu, baik itu televisi ataupun radio, maka ya kamu menjawab mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin dan juga berdoa setelah adzan selesai dengan doa yang sudah dikenal berdasarkan keumuman ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin atau idza sami'tumun nida, kalau engkau mendengar adzan maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini pertama, keadaan pertama ya. Kalau itu live siaran langsung maka dihukumi seperti kita juga mendengar langsung. Sama halnya itu suara itu di yakni diperdengarkan kepada kita dengan pengeras suara, ya kan? Bukan suara asli orangnya, artinya bukan suara ya ini langsung dari, tapi kita dengarnya dari pengeras suara. Sama hanya dengan itu hakikatnya, kalau itu live secara langsung. Kata beliau keadaan yang berikutnya, wa amma idza kana musajjalan fala tutabi'uhu li anna at-tasjil laisa adzanan wa li hadza la yujzi'u 'anil adzan ayyudai al-insan syaritan aw yada' al-insan syaritan fil manarah wa yaftahu 'alal adzan fayasma'uhu an-nas Li'annal adzan ibadah la budda yaf'alahal insan ta'abbudan lillah azza wajal yad'u biha ibadallah ila shalah. Kata beliau, adapun kalau siarannya itu berupa rekaman, ya berupa rekaman, bahkan bisa jadi dalam sebuah jawaban di antara masyayikh, bisa jadi itu muadzinnya sudah meninggal, ya, suara adzannya masih di setel sampai sekarang, muadzinnya sudah meninggal karena bentuknya rekaman. Sebagian masjid, karena pengurus masjidnya sudah tua, ya kan, suaranya sudah nggak jelas, nah, anak mudanya nggak ada yang datang, ya sudah ambil alternatif gampangnya, setelkan kaset rekaman azannya, ya kan? Maka kata beliau, kalau itu hasil rekaman, maka tidak perlu menjawabnya. Karena rekaman itu tidak teranggap azan. Dan tidak sah kalau azan itu dengan upah rekaman. Ketika seorang ya meletakkan atau menyetel kaset di menara, kemudian dia perdengarkan azan rekaman tersebut kepada manusia. Kenapa? Karena azan itu adalah ibadah. Maka harus seseorang itu mengerjakannya dalam rangka beribadah kepada Allah dan dalam rangka dia menyeru hamba-hamba Allah menuju salat. Nah, kalau rekaman begitu, siapa yang terhitung ibadah? Yang nyetel atau yang ada? Maka ini tidak teranggap. Kalau itu kita ketahui ternyata itu rekaman. Kata beliau, wal khulasa in kana tasma'ul adzan fi radio minal muadzin mubasyarah fatabi'uhu wa in kana dzalika an tariq tasjil fala tatabi'uhu. Kesimpulannya, jika engkau mendengar suara adzan dari radio itu secara langsung atau live dari muadzin, maka ikutilah, jawablah. Namun jika itu rekaman, tidak perlu dijawab. Ini. Nah, dalam masalah menjawab ketika mendengar adzan, sebutkan fatwa Syaikh Muhammad Mursal Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Selesai masalah melengkapi pembahasan-permasalahan terkait dengan menjawab adzan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis Umar bin Khattab, juga hadis Muawiyah. Hadis Muawiyah dikeluarkan Imam Bukhari, hadis Umar bin Khattab dikeluarkan Imam Muslim. Nah, adapun hadis Abi Sa'id Al-Khudri dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-187. Qala al-Hafidz Muhajjar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi fa qala anta imamuhum waqtadi bi athafihim wattaqit muaddinan la yaqudu ala adanihi ajra. Akhrajahu Khamsah wa hasanahu Tirmizi wa sahahu Al-Hakim. Dari Utsman Ibn Abil As radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, angkatlah aku, jadikanlah diriku imam yang imami kaumku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta imamuhum, engkau adalah imamnya mereka. Waqtadi bi'athafihim, dan jadikanlah barometer ukuran kamu menunaikan sholat itu dengan orang yang paling lemahnya, makmum yang paling lemah. untuk kamu, apakah sholatnya panjang atau nanti ya tidak panjang. Wattakhid muadzinan, angkatlah seorang muadzin, tunjuklah seorang muadzin, la yaqudu ala adani ajra, di mana seorang muadzin itu tidak mengambil atau meminta upah gaji dari adzannya. Dikeluarkan oleh Khamsah, Al-Khamsah yakni Imam Ahmad di dalam Musnad beliau dan Ashabus Sunan yang empat, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan hadisnya adalah sahih. Hadisnya sahih. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Kitab Shalah Babul Adzan, jelas kaitannya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman Ibnu Abil As, kata Rasulullah, wattakhid muaddina, tunjuklah seorang muadzin, la yaqudu ala adani ajra, yang dia tidak mengambil atau meminta dari adanya upah atau gaji. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Masalah pertama adalah hukum mengambil gaji atau meminta gaji atas azan. Imam Ahmad, begitu juga Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Mundhir berpendapat haram. Nah, haram meminta upah atau gaji. Nah, begitu juga meniatkan, artinya juga berarti meniatkan seseorang ya ingin jadi muadzin memang untuk cari upah, untuk cari gaji. Nah, innamal a'malu binniat, amalan tergantung pada niat. Dalilnya mereka menganggap haram adalah hadis yang kita baca. Rasulullah SAW mengatakan, wattakhid muaddina la yaqudu ala adani ajra. Tunjuklah muaddin yang dia tidak mengambil gaji dari adanya, atau tidak meminta gaji dari adanya. Ini jelas, yakni sifat muadzin disebutkan oleh Rasulullah SAW. Muadzin tidak meminta atau mengambil gaji dari adanya. Yang kedua, adzan adalah ibadah. Adzan adalah ibadah dan bentuk takarrub kepada Allah. Maka la yajuzu ahdul ujrah 'alaiha. Tidak boleh mengambil, menentukan, meminta gaji atas pelaksanaan satu ibadah yang semestinya ibadah itu adalah diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Mendapatkan pahala di sisi Allah, dia niatkan ikhlas karena Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangan dunia, maka kami berikan kepada mereka atas amalan-amalan mereka di dunia untuk mendapatkan dunia itu, amalan untuk mendapatkan dunia itu, wa hum fiha la yufasun, mereka di dunia tidak dikurangi cetaknya. Ya, dia dapat mungkin dengan amalan-amalan yang semestinya itu ibadah, ya semestinya ibadah, namun dia niatkan untuk dunia. Bedakan dengan yang di situ adanya bolehnya niat mustarokah, ya tergabung di situ, di mana amalannya sendiri-sendiri, amalannya sendiri-sendiri. Beda dengan satu amalan yang diniatkan untuk dunia atau dunia dan juga akhirat, maka ini tidak boleh. Sebenarnya bentuk amalannya satu, yaitu sholat saja, maka dia niatkan harus lillah, ikhlas karena Allah. Ya, adzan misalnya, ikhlas karena Allah. Ya, tetapi ketika dia, misalnya Evan, dia ingin sholat, datang ke masjid. Ya, datang ke masjid, dia sholat. Nah, datang ke masjid, dia ingin sholat nantinya. Tapi dia manfaatkan waktu sebelum adzan, gelar lapak. Nah, ya, di pinggir jalan. Di pinggir jalan menuju sholat, ya, gelar lapak dulu. Jangan gelar lapaknya di masjid, ya, karena dilarang jualan di masjid. Nah, kalau kita melihat orang jualan di masjid, kita suruh doakan, ya, semoga nggak diberi keuntungan. Nah, jadi makanya demikian tidak mengapa, selama niatnya dia jualan itu tidak mengalahkan niat ibadah. Jangan sampai bilang enggak ada laku sekali satu pun, rugi saya datang ke masjid ini. Nah, waduh, ini masjid enggak bagus ini. Ya. Nah. Enggak laku jualan di sini. Dia merasa rugi. Maka berarti ini niatnya dunianya lebih melebihi niat akhiratnya. Namanya ini sambilan, yang utama adalah dia datang itu adalah untuk sholat. Nanti selesai sholat ya sudah, atau masih ada kesempatan selesai sholat, ya gelar lapak lagi. Selama sholatnya enggak yang dipikir lapak terus. Nah, kalau waktu sholatnya yang dipikir lapak, berarti itu, nah, niat dunianya melebihi. Begitu juga seperti orang haji, ya, misalnya haji atau umroh, lumayan ini. 1 kilo keharu, ya, 25 juta. Bisa nutupi ongkos umroh. Nah, sambil ke sana bawa keharu. Qadarullah garunya enggak laku. Jangan nanti rugi saya ini umroh, ya. Keharu saya enggak laku. Berarti dia niatkan memang ya ini semata-mata keharunya, niat umrohnya untuk sambilan malah. Maka ini yang tidak boleh. Nah, tapi yang jelas masing-masing beda amalannya. Dia niatkan umrohnya adalah lillah, hajinya adalah lillah. Adapun ada kesempatan, peluang atau ya untuk jualan, maka itu yang boleh, yang demikian boleh. Selama niat yang dunianya itu tidak mengalahkan. Nah, namun kalau dia khawatir nanti adalah mengurangi keikhlasan, dia murnikan perjalanannya adalah semata-mata ibadah, maka itu lebih utama untuk menjaga diri. Nah, sedangkan permasalahan kita sekarang adalah satu amalan, ya, salat dia niatkan ya untuk dunia, nah, untuk cari supaya ya pendekatan, nah, ya calon mertua, nah, salatnya itu untuk pendekatan, nah. Azan untuk dapat gaji. Kiraan gajinya enggak dikasih 3 bulan. Ya, merasa rugi dia azan. Balik aja ke Indonesia. Jauh-jauh ke luar negeri daftar jadi muadzin atau jadi imam untuk cari gaji memang. Ketika gajinya telat 3 bulan rugi dia, merasa azan. Nah, makanya demikian menurut pendapat ini Evan Azzaqullah haram. Ayatnya jelas. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kesenangannya, maka kami berikan kepada mereka terhadap amalan mereka balasan di dunia dalam kadar mereka tidak dikurangi. Namun kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidaklah mendapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Yani hapuslah apa yang mereka perbuat padanya, dan wa batilu ma kanu ya'malun, batallah dari apa-apa yang mereka dulu telah amalkan. Karena yang dia niatkan sebatas dunia. Rasulullah SAW menyatakan, pemangkanat hijratuhu li dunya yusibuha awin ra'atin yaktikuha fa hijratu ila ma hajra ila. Siapa yang hijrahnya untuk dia mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah sesuai dengan yang dia niatkan. Mungkin dapat dunianya, mungkin dapat wanita yang dia niatkan, namun di akhirat tidaklah dia mendapatkan apa-apa. Nah, sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami di dunia. Mintanya sebatas itu. Dari amalan-amalan ibadahnya dia targetkan sebatas dunia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Maka tidaklah dia mendapatkan di akhirat bagian. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagiannya adalah memberikan rukhsah seperti Imam Malik, sebagian Syafi'iyah, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Karena mereka berpendapat, li'annahu amila ma'lum yajuzu ahdur rizki alaih. Karena dia mengamalkan satu pekerjaan yang telah diketahui, maka boleh dia mengambil rezeki padanya. Namun perlu dibedakan bahasa ini, ikhwan wa jazakumullah, mengambil rezeki. Ya. Adalah nanti pembahasannya ini yang kita tegaskan. Yakni dia tidak menjadi niat. Ternyata dikasih. Nah, ternyata ada gajinya bahkan, ada rotipnya, ada upahnya rutin. Ya. Maka dia ambil, nanti permasalahannya ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah dan satu riwayat Imam Ahmad. Dibolehkan. Nah, dibolehkan. Sebagaimana pemerintah pun boleh. Ikhwan wa jazakumullah, menggaji muadzin atau bahkan imam, selama yang tidak boleh yakni imam atau muadzin itu menjadi niatnya, menjadi targetnya untuk dapat gaji atau jadi dapat upah. Apalagi sudah dikasih, misalnya dikasih demo lagi minta kenaikan gaji. Nah, ini sudah jelas ini. Ya. Nah, enggak dikasih pun dia mestinya nerima karena bukan menjadi tujuan. Dia tujuannya ibadah. Kalau dikasih, nah ini boleh diambil. Ini maksudnya yang disebutkan rukhsah. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni, dalam kitab Al-Mughni, kata beliau, "Wala na'lamu khilafan fi jawazi ahdir rizqi 'alaih." Wa hadha qaulul Auza'i was-Syafi'i. Karena muslimina hajatan ilaih wa qad la yujadu mutatawwi'un bihi wa idza lam yudfa rizqu fihi yu'attalu wa yarzuqul imam min al-fa'. Kata beliau, tidaklah kami ketahui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya mengambil rezeki. Maksudnya rezeki di sini bukan gaji ya. Nah, bukan gaji artinya target untuk mendapatkan gaji. Ya, ini diberi berapapun dia terima karena itu rezeki. Rezeki min Allah, dianggap rezeki. Nah, bukan menjadi gaji. Ya. Sehingga konteksnya rezeki, misalnya dikasih 100.000, ya alhamdulillah rezeki. Ya. Dikasih 1 juta, alhamdulillah rezeki. Satu kali enggak dikasih, ya alhamdulillah. Beribadah dapat pahala. Nah, gitu. Karena niatnya ibadah. Nah. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i, kata beliau, karena kaum muslimin butuh kepada adanya muadzin yang kalau dan tidak didapati orang yang bisa meluangkan waktu untuk senantiasa adzan, kecuali nah sebagai gantinya adalah mukafa'ah, diberi imbalan. Nah, diberi imbalan supaya ya ini tidak tersia-siakan jadwal adzan itu. Sehingga seorang pemimpin, dalam hal ini pemerintah, memberinya minal faik, dari harta faik, harta rampasan perang, atau dari ya ini baitul mal. Nah, dari baitul mal. Li'annaul mu'addu lil masalih, karena dia orang yang mempersiapkan diri untuk maslahat kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan ya ini maslahat, untung ada orang yang adzan. Fawa ka'arzaqil qudati wal huzah, maka ini seperti rezeki bagi orang qadhi, nah hakim. Wa in wujida mutatawwi'un bihi lam yarzuq ghairahu li'adamil haja ilaih. Wa in wujida mutatawwi'un bihi lam yarzuq ghairahu. Kalau memang ada seorang yakni yang dia memang meluangkan waktu untuk azan sekalipun tidak diberi, dia tetap azan, dia enggak usah dikasih, enggak mengapa. Seperti kalau kita di pesantren ya, enggak usah kita mengumumkan santri siapa yang adzan dapat ya. Nah, enggak perlu. Adzan biar adzan. Nah, alhamdulillah. Mungkin cuma sesekali kita pengen ngasih, kasih ya, enggak apa-apa, itu rezeki dia. Nah, dan dia tidak menganggap itu gaji. Yang harus kemudian tiap bulan dituntut, kemarin saya dapat kok sekarang enggak. Nah, itu perlu kita luruskan. Mulai kapan kamu tanda tangan, teken ada gaji bagi muadzin? Tidak ada, gitu. Nah, ini akan yuzakumullah. Kenapa? Karena tidak butuh, tidak butuh untuk ya ini diberi. Sudah ada adzan. Nah, adapun tempat-tempat yang kalau ya tidak disediakan tenaga, harus diundang tenaga, yang dengan itu sebagai mukafaahnya dikasih ya sebagai rezeki dari dia, tanpa ya lebih aman, nggak usah perlu teken-tekenan ya ini yang itu nampak seperti gaji nantinya ya. Ya, ikhwanul jazakumullah. Kita tahulah om dia sudah meluangkan waktunya, apalagi kalau semisal perusahaan keberadaannya di situ 24 jam ya misalnya, kan dia juga butuh makan, butuh ini. Nah, dikasih ya pengertian aja. Namun kalau tanpa itu sudah ada yang azan, ya nggak usah. Yang demikian lebih bagus. Nah, lebih bagus. Demikian yang menjelaskan Allah. Karena satu masjid satu dengan yang lain beda-beda. Nah, kalau seperti masjid di pesantren ya nggak usah begitu pun jalan ada. Nah, tapi masjid-masjid yang di situ orang semuanya sibuk, ya nggak ada yang bisa nanti tepat waktu. Nah, yang sifatnya bisa terus. Nah, ini dibutuhkan. Nah, dibutuhkan untuk orang yang nanti ada ditunjuk dan kemudian dikasih ya ini rezeki bagi dia, artinya sebagai maka demikian yang ditetapkan oleh pemerintah-pemerintah yang menetapkan ada ya ini pemberian kepada muadzin. Intinya hukum asal ikhwan yang jazakumullah, hukum asalnya adalah seperti hadis wattakhid muadzinan la ya'khud ala adanihi ajran. Ya. Tunjuklah muadzin yang dia tidak ngambil dari azannya itu upah atau gaji. Nah, upah atau gaji. Bedakan dengan lafaz rezeki ya. Para ulama membolehkan memberikan rukhsah kalau itu rezeki. Tapi kalau upah dan gaji, nah, maka itu hukum aslinya tidak perlu. Adapun kalau tidak di ada yakni pemberian kepada dia, tidak ada rezeki kepada dia, nanti justru akan tersia-siakan azan, tidak ada yang bisa diamanahi, maka silakan. Nah, silakan. Alhamdulillah, namun perlu ditanamkan bagi seorang muadzin yang demikian untuk dia niatkan ibadah. Adapun rezeki, anggap itu rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih bagus kalau dia adalah memiliki sumber rezeki di selain itu, sehingga tidak menjadikan hatinya nanti menjadikan itu adalah satu-satunya apa? Penghasilan. Nah, penghasilan rutin, penghasilan yang dia andalkan, sehingga kalau enggak dapat nanti merusak keikhlasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum, barangkali ini tambahan untuk malam ini hadis yang kita bahas. Sementara kita cukupkan. Alhamdulillah kita agak awal karena ada hal yang kesibukan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangan kesalahan saya minta maaf. Wa aqulu da'wana lil